Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudilhu falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِتْعَةٍ وَكُلَّ بِتْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخوان وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan seluruh sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan pada setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena tidak ada artinya suatu ibadah kalau tidak kita iringi dengan keikhlasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menerima suatu ibadah kecuali kita lakukan karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima suatu amalan illa kana lahu khalisan wa butugiya bihi wajhullahi azza wajal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia lakukan dalam keadaan ikhlas dan mengharap dengan amal yang dia lakukan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekali lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengikhlaskan amalan ibadah kita sehingga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya insyaAllah ta'ala kita bisa banggakan nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala yaumil akhir kelak. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, yang telah kita pelajari bersama Al-Ustaz Said, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan selalu barakah terhadap ilmu yang beliau miliki, kita sudah menyelesaikan Kitab Tauhid sampai pada bab yang ke-23. Yang mana di dalam bab tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini, yaitu umat Islam, sebagian mereka ada yang beribadah kepada berhala. Dan salah satu bentuk peribadahan kepada berhala adalah as-sihru, sihir. Yang mana dalam sihir, di dalamnya ada peribadahan kepada syaitan. Yang beribadah kepada syaitan ini termasuk bentuk beribadah kepada berhala. Ya'budul authan. Karena kita telah pahami bersama, sesuatu yang disembah dari selain Allah itu bisa sonamun, yang jama adalah asnam, itu berupa sesembahan selain Allah berupa sesuatu yang dipahat, ya, sonamun atau asnam, atau berupa alwathanu, yang jamanya adalah authan. Ini adalah sesembahan selain Allah selain dari patung. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya terjadinya kesirikan di tengah-tengah umat Islam, di antara sebab yang terbesar karena kebodohan yang ada pada diri mereka. Tatkala seseorang dia tidak memahami hakikat dari kesirikan, maka kemungkinan besar dia akan melakukan kesirikan tersebut baik dia sadari maupun dia tidak sadari. Oleh karena itulah sahabat yang mulia Hudzaifah Al-Yamani, beliau pernah mengatakan suatu perkataan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia, yaitu para sahabat yang lainnya, kebanyakan mereka tatkala bertanya kepada Rasulullah bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu ani syarri. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa alasan Hudzaifah al-Yaman yang menyelisih para sahabat yang lainnya, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan? Beliau mengatakan makhafatan an aqa fihi. Karena saya takut saya terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka dari perkataan Hudzaifah ini, ada seorang ulama yang membuat sebuah syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Saya mempelajari, mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi agar saya bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Wa man ya'rifu al-khaira 'ani syarri yaqa'u fihi. Barang siapa yang dia tidak mengenal antara kebaikan dan keburukan, dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana yang bid'ah, dia tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, mana maksiat, mana ketaatan, yaqa'u fihi. Niscaya dia akan terjerumus ke dalam kejelekan. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari berbagai macam bentuk kesyirikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara tujuannya adalah agar kita bisa menghindar kesyirikan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian pula kita niatkan tatkala kita sudah mengetahui hakikat dari kesyirikan dan kita sudah menghindari diri kita dari kesyirikan, maka setelah itu kita niatkan di dalam kita menuntut ilmu syar'i adalah menyebarkan, mendakwahkan apa yang telah kita ketahui, kita pelajari bersama. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di dalam kitabnya itu Kitab Tauhid yang pada bab yang ke-5, ya, yaitu wajibnya kita mendakwahkan tauhid, yang mana tidaklah sempurna tauhid yang ada pada diri seseorang kecuali dia mendakwahkan tauhid, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, tidak boleh kita mencukupkan diri kita sendiri, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan, adapun orang lain setelah mereka, maka kalau kita seperti ini menunjukkan tauhid kita tidak sempurna. Jadi kita mempelajari ilmu, dikatakan dia ikhlas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu menghilangkan kebodohan pada diri kita, kemudian setelah itu kita menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kita langsung masuk pada bab yang ke-24. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu ma ja'a fi sihri ay minal wa'idi wa bayani munafatihi litauhid wa takfiri fa'ilihi. Ai maknanya adalah bab yang menjelaskan akan ancaman dan menjelaskan bahwasanya sihir ini dapat menafikan tauhid dan menjelaskan bahwasanya pelaku dari sihir ini bisa mengkafirkan dirinya. Dia dianggap kafir, bisa keluar dari Islam. Dan syirik di sini adalah, dan kekafiran di sini adalah kekafiran yang akbar. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab yang ke-24, ada beberapa poin insyaallah taala. Yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Dalam artian, mengapa kok bab sihir ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, yang jumlah dari bab yang beliau susun dalam kitabnya sekitar 67 bab. Kemudian beliau memasukkan dari salah satu babnya, yaitu berbicara masalah sihir. Apa hubungannya sihir dengan tauhid? Kemudian poin yang kedua adalah definisi dari sihir serta bentuk-bentuknya. Poin yang kedua yang kita akan jelaskan di sini adalah definisi atau makna dari sihir serta bentuk-bentuknya. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari pengharaman sihir. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sihir, apa hikmahnya? Kemudian poin yang keempat yaitu hukum mempelajari ilmu sihir. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu At-Tamhid, ya, seorang yang mempelajari ilmu sihir itu nanti ada 3 tingkatan. Yang pertama ada yang dia belajar hanya sekedar teorinya saja dan tidak pernah dia melakukannya. Yang kedua, seorang yang belajar sihir kemudian dia pernah melakukannya walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang belajar sihir memang cita-citanya sejak kecil ingin jadi penyihir. Dia selalu mempraktikkan sihir yang dia miliki. Apakah 3 jenis orang ini dibedakan hukumnya atau disamakan? insyaallah kita akan jelaskan pada poin yang keempat, yaitu hukum mempelajari ilmu sihir. Kemudian poin yang kelima, poin yang cukup penting, yaitu poin yang membahas tentang alamatun yu'rafu bihas sahir. Alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri yang diketahui dengan alamat tersebut penyihir. Dikatakan di dalam kitab Tauhid Muyassar, ya, penulis kitab tersebut mengatakan, idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alama fi ahadil mu'alijina fa huwa sahirun bila adana syakin. Jika engkau mendapatkan satu alamat saja dari alamat-alamat di bawah ini pada diri seseorang yang dia mengaku sebagai mu'alijin, seorang tabib, seorang penyembuh, ya seorang tabib, ataupun orang yang dia mengaku bisa mengobati penyakit ini dan itu, ya apabila kita dapatkan salah satu saja dari alamat-alamat di bawah ini, fahuwa sahirun bila adana syakin, maka dia adalah penyihir tanpa diragukan lagi. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaAllah ada sekitar 9 ciri atau alamat dari sihir, dari penyihir. Kemudian poin yang keenam adalah hukuman bagi penyihir. Apa hukuman bagi pelaku sihir? Kita akan jelaskan pada poin yang keenam. Kemudian poin yang ketujuh adalah min subulil wiqayati minas sihri, di antara cara bagi kita untuk membentengi diri kita dari sihir. Kemudian poin yang selanjutnya yang terakhir adalah penjelasan dalil akan haramnya atau kufurnya atau syiriknya perbuatan sihir. Insyaallah poin-poin insyaallah kita akan bahas pada bab ini. Kita langsung masuk pada bab yang pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang ana ambil dari kitab tamhid sarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Khalusyi. Beliau mengatakan bahwasanya hubungan bab ini dengan kitab tauhid, anna sihra nau'un minasyirki, bahwasanya sihir ini termasuk dari jenis kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik yang ada pada sihir adalah syirik akbar yang dapat menafikan aslu tauhid. Ya, merupakan kesyirikan yang akbar yang dapat menafikan, meniadakan aslu tauhid. Sehingga seseorang yang dia melakukan perbuatan sihir, maka bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Ini adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, ternyata sihir ini termasuk dari kesyirikan dan syiriknya adalah syirik yang akbar yang bisa menafikan aslu tauhid pada diri seseorang. Kemudian poin yang kedua tentang definisi sihir, yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga dan kitab Nawakidul Islam sarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan di dalam kitabnya sarah Nawakidul Islam, yaitu pembatal keislaman yang ketujuh yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, an-nakidu as-sabi, pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihru. Wa minhu as-sarfu wal-adfu. Dan di antara bentuk sihir adalah as-sarfu. As-sarfu ini secara bahasa adalah memalingkan. Seseorang yang awalnya suka, saling suka, sama-sama cinta pasangan suami istri, kemudian dia disihir dengan jenis as-sarfu, maka bisa menyebabkan pasangan suami istri ini bercerai. Wal atfu atau al atfu, menggabungkan, menggandengkan, yang biasa kita artikan ilmu pelet. Seorang yang awalnya tidak suka, kemudian dia dipelet, disihir dengan jenis al atfu, maka dia menjadi suka. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka barang siapa yang dia melakukan sihir atau dia ridho dengan sihir, maka dia kafir. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, as-sihru fil lughah, sihir secara bahasa adalah ibaratun anisyai'i al-khafi, sebuah ibarah ungkapan atas sesuatu yang samar. Sihir secara bahasa adalah ungkapan atas sesuatu yang samar. Walihada yakulu al-ulama, oleh karena itulah al-ulama tatkala menjelaskan makna sihir secara bahasa, beliau mengatakan as-sihru ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah segala sesuatu yang samar dan sebab dan lembut sebabnya. Ma khafiya wa latufa sababuhu. Segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Segala sesuatu yang samar dan lembut sebabnya secara bahasa dinamakan dengan sihir. Di sini beliau mencontohkan seperti kalimat as-saharu wa huwa akhirul lail. As-saharu akhirul lail, malam yang akhir itu dinamakan dengan as-saharu. Kenapa? Karena tersamarnya malam tersebut. Ya, dinamakan as-saharon li khifaihi, karena malam tersebut adalah waktu yang samar. Ya. Al-muhim bahwasanya sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang samar, yang lembut dan samar sebabnya atas manusia. Dan di antara bentuk sihir secara bahasa, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Inna minal bayani lasihran." Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan, al-bayan maknanya al-kalamu al-baligu, perkataan yang memukau, lasihran ini termasuk dari bentuk sihir. Terkadang kita dapatkan pada sebagian orang, tatkala dia berbicara, dia berkhutbah dengan retorika yang sangat bagus, menyihir sang pendengarnya. Rasulullah pernah mengatakan, inna minal bayani lasihran. Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan itu, di dalamnya mengandung unsur sihir. Tapi ini sihir secara bahasa. Secara hukum asal dari al-bayan, penjelasan yang memukau, ini secara hukum asalnya adalah boleh. Ya, secara hukum asal kita memiliki kemampuan di dalam berbicara, di dalam menjelaskan, maka ini hukum asalnya adalah boleh. Ya. Tapi jika digunakan untuk menyesatkan manusia, maka hukumnya menjadi haram. Dan sebaliknya, jika kita mengajak manusia kepada jalan yang benar, kemudian kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan, maka ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sihir secara bahasa adalah an-namimah, mengadu domba. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum mal adhu, yakni as-sihru. Maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adhu? Al-adhu yaitu as-sihru, hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas, yaitu an-namimah yang memecah belah di antara manusia. Mengapa namimah, mengadu domba ini dinamakan dengan sihir? Karena dia pengaruhnya sama dengan sihir. Di antara bentuk namimah, adu domba yang awalnya dua orang manusia saling akur, dengan sebab diadu domba mereka saling bermusuhan. Dan ini adalah di antara bentuk dari bentuk-bentuk sihir. Ini adalah sihir secara bahasa. Itu sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Adapun sihir secara syar'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yan qasimu ila qismaini. Sihir secara syar'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun. Yang kedua adalah sihrun takhiliyun. Takhiliyun. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun. Yang kedua adalah sihrun takhiliyun. Takhiliyun. Khayyala. Yukhayyulu takhilun. Ya. Apa makna dari sihir al-hakiki? Sihir al-hakiki, hakikiyun, adalah ibaratun, sebuah ungkapan dari jimat-jimat, atau jampi-jampi, atau ikatan-ikatan, buhul-buhul, yang memberikan pengaruh pada badan orang yang terkena sihir. Ini wasilah-wasilah yang biasa digunakan oleh tukang sihir. Yaitu jimat-jimat, jampi-jampi, buhul-buhul, atau ikatan-ikatan. Ya. Yang semua ini dapat memberikan pengaruh pada orang yang tersihir. Ima meninggal dunia bil qatli, au bil maradi atau dia sakit, au bil ikhlali bi aqlihi atau rusak akalnya, au yufarriqu baina zawjaini atau memisahkan antara pasangan suami istri, atau terkadang sihir ini memberikan pengaruh pada hati seseorang. Tiba-tiba dalam hatinya ada rasa benci atau rasa cinta yang tidak tabiiyah. Ya, sejenis sihir yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu as-sarfu atau al-atfu. As-sarfu ini adalah menanamkan rasa benci yang tidak manusiawi. Kalau al-atfu adalah menanamkan rasa mahabbah yang dia tidak manusiawi. Ini adalah sihir yang hakiki, yang memang sihir ini benar-benar memberikan pengaruh pada badan seseorang, pada jasad seseorang, atau pada pikiran dan hati seseorang. Ada dampaknya, pengaruhnya. Seperti mungkin santet, kemudian apa teluh, tiba-tiba disantet. Seseorang yang awalnya dia sehat, tiba-tiba apa perutnya gendut. Kemudian di dalamnya ada paku, peniti, ataupun yang semisalnya. Ya, ini adalah sihir yang hakiki, yang benar-benar memberikan pengaruh pada badan seseorang. Yang awalnya dia waras menjadi gila, atau dia dihayalkan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Ini adalah sihir yang hakiki, yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq tentang sihir yang hakiki ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila telah malam gulita, gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini syahidnya. Dan dari kejelekan tiupan-tiupan, kejelekan tiupan-tiupan tukang sihir fil 'uqad, pada buhul-buhul. Yang biasa penyihir ini biasanya dia dengan perantara buhul-buhul, ya, kemudian dia membaca mantra-mantra isti'anah kepada syaitan. Ya. Dan sihir yang seperti ini pernah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau pernah disihir oleh seorang penyihir Yahudi, yaitu Labid ibnu Aqsam. Yang mana Rasulullah dihayalkan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Kalau ada yang bertanya, kok bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersihir? Beliau kan Rasulullah, beliau kan seorang nabi. Maka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, li'annahu basyarun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, sama seperti kita. Selain Rasulullah, ada juga nabi yang pernah tersihir, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam, tapi dengan bentuk sihir yang kedua, takhyili. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya, seluruh para nabi li'anal anbiya basyar. Seluruh para nabi mereka adalah manusia. Sehingga menimpa mereka apa yang menimpa manusia. Dan sihir ini termasuk dari penyakit. Ya, sihir adalah termasuk dari penyakit, dan mereka adalah manusia, kita bisa terkena penyakit, maka para nabi pun bisa terkena penyakit, karena mereka adalah manusia sama seperti kita. Ya, ini pun bantahan yang sangat telak bagi orang-orang yang mereka gulu di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa. Kul innama ana mislukum. Gimana? Surat Al-Kahfi. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia, sama seperti kalian. Apa yang menimpa kalian pun tertimpa pada diriku. Kalian bisa terluka, Rasulullah juga bisa terluka, sebagaimana yang terjadi pada peperangan Uhud. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, maka Rasulullah pun bisa terkena sihir yang dilakukan oleh Labid ibnu Aqsam. Ya, beliau dihayalkan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada beliau dua orang malaikat untuk meruqyah beliau dengan surat ini, yaitu surat Al-Falaq. Ya, diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah salah seorang dari mereka, "Ma'sya'nur rajul?" Bagaimana keadaan laki-laki ini? Maka berkatalah malaikat yang lainnya, "Matsbubun yakni mashurun." Ya, laki-laki ini terkena sihir. "Wa man tabbahu ay man saharahu?" Siapakah yang menyihirnya? Qala Labid ibnu Asam. Ya, yang menyihirnya adalah Labid ibnu Asam, ya, dengan perantara sisir dan juga apa? Rambut yang tertinggal pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu wasilah yang digunakan oleh penyihir, yaitu menggunakan salah satu athar atau sesuatu yang pernah dipakai oleh calon korban. Ya, di antaranya sisirnya atau apa? Rambutnya. Ya, maka ana pernah baca sebuah kitab, ya, di antara bentuk kehati-hatian kita, ya, untuk tidak disihir oleh seseorang tatkala kita memiliki rambut yang rontok, ya, kita kumpulkan dan kita bakar. Ya, karena di antara salah satu wasilah benda yang digunakan oleh tukang sihir untuk menyihir adalah rambut yang ada pada manusia. Begitu pula athar atau sesuatu yang pernah dipakai oleh mereka. Ya. Kemudian akhirnya malaikat Jibril, ya, dan malaikat yang satunya meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Falaq. Faqama sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berdiri, sembuh dari penyakitnya, maka hilanglah sihir tersebut. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk pergi ke sebuah sumur yang di situ dipendamnya buhul, ya, yang digunakan untuk sihir. Maka mereka pun pergi dan mengeluarkan buhul tersebut dari sumur tersebut, dan mereka pun menghancurkannya. Wa qalu linabiyyi, dan para sahabat berkata kepada Nabi, "Ala taqtuluhu?" Ya. Bukankah sebaiknya kamu bunuh saja dia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amallahu faqad syafani." Adapun Allah, sungguh Allah telah menyembuhkanku. "Wa la uhibbu an aftaha 'alan nasi syarran." Dan saya tidak suka membuka pintu kejelekan bagi manusia. Ya, Rasulullah di sini meninggalkan dari membunuh sang penyihir tujuannya agar tidak muncul fitnah. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, maka hukum asal, ya, dari penyihir adalah dibunuh. Ya, karena tatkala sahabat mengatakan, bukankah sebaiknya dia dibunuh saja? Rasulullah mengatakan, jangan, tidak boleh dibunuh, tidak. Rasulullah mengatakan, la yajuzu qatluhu, tidak boleh membunuhnya. Tapi beliau mengatakan, adapun Allah telah menyembuhkanku. Ya, dan aku tidak menginginkan membuka pintu kejelekan bagi manusia. Karena pada saat itu, antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi memiliki apa? Perjanjian. Kalau seandainya dia dibunuh, dikhawatirkan, ya, orang-orang menyangka bahwasanya Rasulullah telah mengingkari perjanjian. Untuk mencegah tersebut, ya, maka orang seperti ini tidak dibunuh. Ya, jadi secara hukum asal, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, ya, hukum asal dari orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Sebagaimana insyaAllah nanti kita akan jelaskan tentang hukum sihir. Kemudian yang kedua, bentuk sihir yang kedua, yang secara syar'i adalah sihrun takhiliyun. Wahuwa laysa lahu haqiqatun. Sihir ini hakikatnya tidak memiliki hakikat. Wahuwa laysa lahu haqiqatun, yaitu sihir yang tidak memiliki hakikat. Yang mana sihir ini hanya memberikan pengaruh, ma yu'athiru fil absar wal anzar, memberikan pengaruh pada pandangan mata seseorang. Fataru syai'a ala khilafin ma huwa alaihi, yang mana anda melihat sesuatu tapi kenyataan menyelisih sesuatu yang kita lihat. Jadi sihir yang tidak memberikan pengaruh pada badan kita, tidak, tapi memberikan pengaruh pada pandangan kita. Kita melihat sesuatu tapi hakikatnya tidak seperti itu. Mata kita tersihir. Wa huwa min jinsi ma fa'alahu Fir'aun ma'a Musa alaihissalam. Jenis inilah merupakan jenis sihir yang dilakukan oleh Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, tatkala mereka melawan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana tukang sihirnya Fir'aun menyihir mata-mata manusia. yang manusia tatkala melihat para tukang sihir melemparkan hibal mereka dan tongkat mereka, ya kemudian manusia melihat itu adalah ular yang bergerak dengan cepatnya, tersihir matanya. Hatta Nabi Musa alaihissalam pun takut. Beliau pun memandang itu adalah apa? Ular. Padahal sebenarnya itu adalah tali, tongkat. Kalau kita pegang tali dan tongkat, ya. Kalau istilah kita mungkin kalau di sini seperti apa ya? Debus, ya. Seseorang yang dipenggal kepalanya, kemudian disambung kembali. Kelihatannya orang. Bisa jadi itu adalah apa? Kedebong pisang mungkin, ataupun yang semisalnya. Seseorang makan beling, ya, kuda lumping, atau di sini apa? Jantilan ya. Ataupun yang semisalnya, ya, dia makan beling, itu penglihatan kita. Bisa jadi mungkin dia makan kerupuk, ataupun yang semisalnya. Dan inilah sihir yang terjadi pada penyihirnya para Firaun, Firaun yang Allah tegaskan di sini di dalam firman-Nya yang mulia, yaitu surah Al-A'raf ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, falamma alkau, tatkala mereka melemparkan, yaitu para penyihirnya Fir'aun, melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, maka mereka menyihir apa? Mata-mata manusia. Sesolah Al-Fawza mengatakan, maqala saharun nas. Tidaklah Allah berfirman, saharun nas, mereka menyihir manusia, tidak. Tapi mereka, di sini Allah mengatakan, saharu a'yunan nas. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia. Ya. Dicontohkan di sini yang lain oleh Sesol El-Fozan, yaitu para an-nasyalun, para pencopet, yang mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya, dia buat mungkin lembaran-lembaran kertas yang tidak ada harganya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah alat, yang dimakan di sini dengan al-qamrah. Ya, kemudian seketika tiba-tiba berubah menjadi uang. Kemudian mungkin pencopet ini menawarkan siapa yang mau nukar dengan sekian uang sekian. Kemudian akhirnya karena orang dia tersihir, dia mandangnya itu adalah mungkin merahan semua, ya seratusan semua, akhirnya dia rela menukar dengan uang asli. Tatkala pergi penyihirnya, kembali lagi lah kertas tersebut menjadi kertas-kertas biasa yang tidak ada harganya. Ya. Atau sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, seorang yang dipenggal kepalanya kemudian disambung lagi, ya. Ini adalah sihir takhili. Yang ini pun pernah terjadi pada zaman sahabat. Ya, debus dan yang semisalnya, seorang memenggal kepalanya kemudian kemudian disambung lagi. Ini terjadi pada zaman sahabat, yaitu pada zaman sahabat yang bernama Jundub ibni Ka'ab, Jundub bin Ka'ab, yang beliau pernah membunuh seorang penyihir. Tatkala ada seorang penyihir, dia memperhatikan sihir takhilinya di hadapan salah satu umara dari Bani Umayyah. Ya, kemudian datanglah Jundub bin Ka'ab ini, kemudian penyihir ini yal'abu indal amir, dia menampakkan keahliannya di sisi amir. Yukhayilu ilan nasi, dan dia menyihir, membayangkan kepada manusia bahwasanya dia membunuh, yaktulu saksan, membunuh seseorang, kemudian dihidupkan kembali. Dibunuh, kemudian dihidupkan kembali. Ya. Kemudian kepalanya dipotong, yaktu'u ra'sahu thumma yu'iduhu. Dipotong, kemudian dia kembalikan lagi. Ini mimbabi sihri takhili. Termasuk dari sihir takhili. Ya. Kemudian datanglah Jundub ibn Ka'ab mendekati orang tersebut, ya kemudian apa? Dia mendorobahu bisayf, dia memotongnya, dia memenggal kepalanya, waqata'a ra'sahu, dan memenggal kepala tukang sihir tersebut. Kemudian mengatakan, Jundub mengatakan, in kana shadiqun falyuhyi nafsahu. Jika dia benar, maka hendaklah dia menghidupkan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang seperti ini, sihir takhil yang seperti ini ternyata pernah pula terjadi pada zaman sahabat. Dan ini dialami oleh seorang sahabat, itu Jundub bin Ka'ab. Yang di sini dijelaskan, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi Tariq Al-Kubra. Dan disahihkan oleh banyak para ulama. Wa laha turukun katsiratun. Dan sanadnya banyak sekali. Ya, ini adalah sihir takhili, yaitu yang hakikatnya sihir ini tidak memiliki suatu hakikat, ya, dia hanya mengenai apa berpengaruh pada pandangan mata seseorang yang dia melihat sesuatu, namun hakikatnya menyelisih sesuatu yang dia lihat. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hikmah dari pengharaman sihir. Para ulama menjelaskan ada dua hikmah dari pengharaman sihir. Yang pertama, anna fihi ibadatan lisyayatin wa taqarruban ilaihim wa ta'alluqan bihim. Karena di dalam sihir itu terdapat peribadahan kepada syaitan. Ini hikmah dari pengharaman sihir. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada dua. Yaitu kenapa sihir kok diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Alasan yang pertama, hikmah yang pertama, karena di dalam sihir ini ada unsur peribadatan kepada syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka dan bergantung kepada mereka. Fasyaitanu la yuti'u as-sahiru ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi sahiru bi syai'in minal ibadah au minal kufri billah. Yang mana syaitan tidaklah mungkin mentaati tukang sihir, ya, untuk mempraktikkan ilmu sihirnya kecuali tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepada syaitan dari sesuatu ibadah, bentuk peribadahan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh penyihir, maka semakin besar pertolongan yang diberikan oleh syaitan. Dan kesyirikan yang paling besar adalah apa? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu bentuk kesyirikan yang disyaratkan oleh syaitan, nanti syaitan menampakkan dirinya kepada tukang sihir tersebut dan memerintahkan tukang sihir tersebut untuk sujud kepadanya. Dan ini benar-benar terjadi, ya, sebagaimana yang dapat anda pernah dengar kisahnya dari Ustaz Muslim, ya. Jadi syaitan ini menampakkan dirinya, kemudian dia memerintahkan kepada tukang sihir untuk sujud kepada dirinya. Kemudian kekufuran yang terbesar adalah menghina Allah, menghina Al-Quran, ya. Dan ini pernah kita dengarkan cerita dari Al-Ustaz Abu Sa'ad, semoga Allah merahmatinya. Tatkala ana bersama beliau belajar kitab Tauhid, bab sihir dan bab kahin, beliau mengkisahkan di sebuah kota daerah Jawa Timur, ada orang yang titelnya Kiai Haji, ya, kemudian dia ngasih wasiat kepada anaknya, kalau saya mati jangan ada yang pernah masuk ke kamar pribadi saya, katanya. Ya. Kemudian dia meninggal, kemudian anaknya penasaran, ya, masuklah mereka ke kamar bapaknya tersebut. Di kamar tersebut ada sebuah WC, kemudian mereka masuk dan mereka kaget, ternyata dalam WC terdapat lembaran-lembaran Al-Quran. Ya. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh para penyihir. Ya, ini alasan yang pertama atau hikmah yang pertama mengapa sihir itu diharamkan. Yang pertama adalah karena di dalam sihir terdapat unsur kesyirikan peribadatan kepada syaitan, yang mana syaitan tidaklah mungkin mentaati tukang sihir kecuali syaitan ini meminta syarat kepada tukang sihir untuk melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Yang kedua, alasan yang kedua, karena di dalam sihir fasadun azimun lil mujtama. Karena di dalam sihir ini terdapat kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat, yang menyebabkan terbunuhnya seseorang, menyebabkan seseorang menjadi sakit, memisahkan pasangan suami istri, menyebabkan permusuhan dan kebencian. Ya, insya Allah ini kita sudah pahami bersama, ya. Ya, anda punya teman di Depok sana yang anaknya disihir karena tidak suka terhadap seorang laki-laki, ya, orang Banten kalau tidak salah, ya, kemudian disihir. Kemudian kemarin juga ana baru dengar dari seorang teman, ya, temannya dia memiliki sepupu, kemudian disihir yang awalnya tidak suka, kemudian menjadi suka. Nah, ini mengganggu sekali, merusak di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah sihir diharamkan di dalam Islam, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang selanjutnya, hukum mempelajari ilmu sihir. Ini ana ambil dari kitab Tamhid, Sarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan, ta'allumu as-sihri hunaka maratib. Mempelajari sihir di sana ada tiga tingkatan. Yang pertama, ayata'allama dhalika nadhariyan wa la ya'maluhu. Seseorang yang belajar sihir sekedar teorinya saja dan dia tidak melakukannya. Pengen sekedar iseng, ya. Kemudian dia belajar, mungkin ada tiga orang mungkin iseng, dia belajar, ingin belajar kepada penyihir, kemudian dia belajar, dia tahu teorinya bagaimana cara menyihir, tapi dia tidak melakukannya. Temannya yang kedua, ya dia belajar juga bersamanya sihir, dan wayakmaluhu walau marrah, dan dia melakukannya walaupun sekali. Jajal nih, kebetulan nih ada tetangga baru cantik, tak cobalah sihir saya, tak pelet misalnya. Dia tes sekali. Setelah itu dia tidak pernah lakukan lagi. Kemudian yang ketiga, wa hunaka martabatu sahir alladhi yata'allamu wa ya'malu bihi daiman. Dan yang ketiga adalah martabat tingkatan penyihir yang dia mempelajari sihir dan sering melakukannya, selalu melakukannya. Ini tiga tingkatan orang yang belajar sihir. Yang pertama sekedar teori dan dia tidak melakukannya. Seandainya dia melakukannya bisa, tapi dia tidak melakukannya. Yang kedua, dia mempelajari sihir dan dia pernah melakukannya walaupun satu kali. Dan yang ketiga, dia sering melakukan ilmu sihir yang dia miliki. Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fama hukmu hadhil maratib?" Apakah hukum dari tiga tingkatan ini dibedakan atau sama? Mungkin kalau dia sekedar teori tidak pernah dilakukan haram. Kalau cuma sekali berarti syirik asghar. Kalau sering-sering berarti syirik akbar. Apakah dibedakan seperti itu? Jawabnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 102 yang insyaAllah pun kita akan jelaskan. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Dan tidaklah keduanya mengajarkan, itu Harut dan Marut. Ya, dua orang malaikat menurut pendapat yang disahihkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Karena ada perbedaan di antara para ulama siapakah Harut dan Marut. Ya, kalau Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, beliau memilih pendapat bahwasanya Harut dan Marut ini adalah dua orang malaikat yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Ya, untuk menguji manusia. Ya. Yang dua malaikat ini bukanlah menunjukkan akan bolehnya melakukan sihir, bukan. Tapi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya menurunkan dua malaikat ini untuk menguji manusia, siapakah mereka yang beriman dan siapakah mereka yang kufur. Makanya tatkala ada seseorang yang ingin belajar kepada Harut dan Marut ini, pasti dua malaikat ini memberikan nasihat. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang dari ilmu sihir. حَتَّى يَكُولَ. Sampai keduanya mengatakan apa? إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian buat kamu. فَلَا تَكْفُر. Nasihatnya dua malaikat ini apa? فَلَا تَكْفُر. Janganlah kamu kufur dengan sebab belajar sihir. Ini menunjukkan dalam hadis yang ayat yang mulia ini menunjukkan belajar sihir walaupun hanya sekedar teorinya saja pasti kufur. Kenapa? Karena orang yang belajar sihir pasti di dalamnya ada unsur isti'anah kepada syaitan walaupun dia tidak pernah amalkan. Tatkala dia belajar sihir pasti ada ritual-ritual yang dia lakukan, yang di sana ritual tersebut ada unsur meminta tolong atau melakukan kesyirikan, melakukan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia disuruh menyembelih seekor ayam misalnya, ya, tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun syarat-syarat yang lainnya. Yang di sana pasti syarat-syarat yang diajukan oleh penyihir yang mengajarkan sihir, di dalamnya ada unsur kesyirikan ataupun kekufuran. Tatkala Anda mendengarkan kajian Ustaz Zaid Susanto tentang tafsir surat Al-Baqarah, ya, tatkala tafsir ayat yang mulia ini, ya, kemudian beliau menyampaikan ceramahnya Syekh Abdul Razak, ya, yang pada saat itu beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya orang yang mempelajari sihir pasti melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Pada saat itu ada jamaah seorang pemuda yang pernah belajar sihir. Katanya, ini Anda dapat cerita dari Ustaz Zaid. Ya. Kemudian setelah selesai kajian, pemuda ini mendekati Syekh Abdul Razak. Kemudian mengatakan, ya Syekh, benar apa yang telah antum katakan. Orang yang belajar sihir pasti melakukan kekufuran ataupun kesirikan. Kemudian dia cerita, ya, dia pernah ingin belajar sihir bersama temannya. Kemudian pergilah mereka berdua di sebuah pantai. Kemudian temannya membaca mantra-mantra. Kemudian dari pantai tersebut muncullah sesosok jin yang sangat besar bentuknya. Ya, kemudian jin ini mengatakan, mau apa kalian, kami mau belajar sihir. Boleh, syaratnya kalian harus meninggalkan sholat. Tidak boleh sholat. Ya. Ala kaulin atas suatu pendapat, kalau orang sama sekali enggak pernah sholat, ya, maka dia kufur. Ala kaulin atas suatu pendapat. Maka akhirnya saya pun katanya lari. Karena memang sejak kecil saya ini selalu dinasihatkan oleh orang tua saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Akhirnya dia tidak mau. Ya. Ini ya, jadi orang yang belajar sihir pasti dia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Jadi hukum mempelajari sihir, walaupun dia tidak pernah mempraktikkannya, maka hukumnya tetap syirik ataupun kufur akbar berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, yaitu alamatun yu'rafu biha as-sahir. Alamat-alamat yang diketahui dengannya penyihir. Sekarang banyak sekali dari pengobatan-pengobatan alternatif, orang-orang yang mengaku seorang tabib, maka tatkala kita atau saudara kita memiliki suatu penyakit, kemudian ingin berobat dengan pengobatan alternatif, maka lihat-lihat dulu orangnya. Nah, dikhawatirkan, takut-takut bahwasanya ternyata orang tersebut adalah penyihir. Ya, dikatakan di sini dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, ya, jika Anda mendapatkan satu alamat saja dari alamat-alamat di bawah ini pada salah seorang al-mu'allijina, seorang tabib, fahuwa sahirun bila adana syakin, maka dia adalah penyihir tanpa diragukan lagi. Yang pertama adalah yas'alu al-maridha anismihi wasmi ummihi. Bertanya kepada orang yang sakit, siapa namanya dan siapa nama ibunya. Jadi kalau ada seorang tabib, tatkala kita datang kok langsung ditanya siapa nama sampean dan nama ibu sampean, berarti dia adalah penyihir. Kenapa kok ditanya ibunya? Saya juga enggak tahu. Ya. Tapi itulah berdasarkan penelitian para ulama. Tatkala Ana pernah ngisi kajian menggantikan Ustaz Afifi dulu itu, belum lama ini sebelum Ramadan, Ana bahas masalah sihir. Ya. Kemudian Ana jelaskan di antara salah satu ciri penyihir adalah bertanya kepada yang sakit siapa namanya dan siapa nama ibunya. Setelah selesai kajian, seorang bapak di samping saya ngobrol-ngobrol. Benar Pak Ustaz, di kampung saya itu ada penyihir, sudah tua ibu-ibu. Saya enggak mau menyebutkan namanya katanya. Dia mesti bertanya kepada pasiennya siapa namanya, siapa nama ibunya. Ya. Jadi ini salah satu ciri atau alamat dari penyihir adalah bertanya kepada pasiennya siapa namanya dan siapa nama ibunya. Kemudian yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil marid. Dia mengambil athar dari athar-athar orang yang sakit. Athar itu sesuatu yang pernah dipakai. Mungkin bajunya kah, ya, atau sisirnya, atau mantelnya, ataupun yang lainnya yang pernah dipakai oleh sang yang pasiennya ini. Ya, yang mungkin ini digunakan sebagai wasilah untuk mengobati pasien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kitabatu talasim, menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Biasanya menulis jimat-jimat atau mantra-mantra dengan huruf-huruf Arab biasanya. Tapi kita tidak pahami maknanya. Yang kemungkinan besar di dalam jimat-jimat tersebut ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Kenapa sih banyak dari jimat-jimat kok bertuliskan Arab ya? Kenapa? Kok enggak huruf Jawa apa itu misalnya? Kenapa dengan bahasa Hijaiyah? Ini bisa jadi untuk apa? Talbis. Menipu. Karena kesannya huruf Arab itu terkesan dengan Islami. Ya, jadi seakan-akan jimat itu adalah dari apa? Dari Islam. Untuk menipu manusia ini kan tulisannya kan Arab. Bagi orang-orang yang jahil mungkin gak ngerti. Pokoknya kalau bahasa Arab, Islami saja. Namanya sedikit Arab, Islami. Namanya An-Naru. Mantap. Kesannya. Ya. Padahal artinya apa? Itulah talbis iblis akhi. Jadi di antara tipu daya iblis adalah menampakkan keburukan ya dengan bentuk kebaikan. Biar manusia banyak yang tertipu. Kemudian tilawatul azaim wa talasim ghairul mafhumah. Membaca jimat-jimat, mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Ya mulutnya, komat kami, ataupun yang semisalnya dia baca mantra-mantra. Ya mungkin awalnya dia baca doa-doa. Tapi setelah itu, tatkala dia baca awalnya doa-doa, dia jaharkan, dia keraskan. Tatkala baca mantranya, biasanya dia sirkan. Itu ada di Jamlul Rahman, ya. Ada bisa dikatakan mantan, dia cerita sendiri. Dulu banyak orang-orang kalau dia patah tangan datang kepadanya. Itu awalnya bacanya apa? Bacanya dari doa-doa. Kemudian setelah itu yang intinya dia sirkan. Yang intinya di dalamnya ada unsur apa? Isti'anah kepada syaitan. Ya, seperti yang anda pernah dengar kajian di Radio Roja ya. TV Roja seperti perkataan Bim. Bim salabim itu bisa jadi nama dari syaitan. Bim salabim dengan bi bisa jadi bi di situ adalah apa? Bi isti'ana. Bismillahirrahmanirrahim kan ba-nya di sini ba apa? Ba al isti'ana. Ya bisa jadi dia meminta tolong kepada syaitan yang disebutkan di situ. Ya, jadi dia menyebut mengucapkan jampi-jampi atau mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Kemudian yang kelima, ahyanan yatsulubu hayawan bisifatin muayyanatin. Terkadang dia meminta hewan dengan sifat tertentu. Kebanyakan apa? Ayam cemani. Atau kalau kambing itu, kambing apa namanya? Yang tengahnya putih atau hitam itu ya? Depannya putih, tengahnya hitam, belakangnya putih. Ya. Pernah teman ana di pantai selatan sana memperlihatkan tuh. Ya, kambing yang seperti itu apa? Buat tumbal pantai selatan. Ya. Atau di ya, kalau yang lainnya seperti ayam cemani, ayam yang serba hitam. Ya, dia minta hewan tertentu dengan sifat tertentu untuk dia sembeli dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang darahnya dari hewan tersebut dilumuri pada tempat-tempat yang sakit dari pasiennya. Ya, dia minta dua ayam cemani mungkin kemudian disembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, darahnya ditadangi kemudian dilumurkan kepada tempat-tempat yang sakit dari orang yang sakit tersebut. Au yarmi bihi fi makanin kharbin, atau nanti sembelihannya dibuang ke tempat yang berlubang. Ya, mungkin untuk makan jinnya, mungkin bisa jadi seperti itu. Tatkala anda bawakan ini, anda ngajar di pesantren Bin Basana, tatkala anda jelaskan, selesai jam anda ngajar, datang seorang santri. Ustaz, benar Ustaz. Dulu ibu saya pernah sakit Ustaz. Kemudian katanya datang ke orang pintar. Orang pintar tersebut minta syarat dibawakan dua ayam cemani. Akhirnya ibu saya nolak, kemudian gak jadi berobat kepada orang tersebut. Ya, berarti memang ini adalah benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Ya, di antara ciri-ciri penyihir. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kepada pasiennya hijaban, sebuah tirai, sebuah jimat, yahtawi alal murabaat, yang dia berbentuk persegi empat. Ya, yang di dalamnya bidakhiliha hurufun au arqam, terdapat huruf-huruf dan angka-angka. Ya, memberikan jimat dari tiraikah, dari kain berbentuk segi empat yang di dalamnya ada huruf-huruf dan biasanya adalah huruf-huruf hijaiyah dan ada nomor-nomornya. Kemudian yang ketujuh, yutamtimu bikalamin ghairi mafhum, ya, berbicara dengan perkataan yang tidak dipahami. Berbicara dengan perkataan yang tidak dipahami. Kemudian selanjutnya adalah yu'tilil marid awraqan, memberikan kepada pasiennya kertas-kertas yang dia membakarnya dan berasap dengan kertas tersebut. Ya mungkin kertas-kertas bertuliskan mantra-mantra, jampi-jampi, kemudian dia memerintahkan kepada pasiennya untuk membakarnya, kemudian pasiennya itu berasap dengan asap tersebut. Ya, dari bakaran kertas yang diberikan oleh tukang penyihir. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sesuatu kepada pasiennya untuk dipendam di dalam tanah. Ini diantara ciri-ciri dari penyihir. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu hukum bagi penyihir. Hukuman bagi penyihir berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat jelas, ya, bahwasanya hukuman bagi penyihir itu adalah dibunuh. Walaupun dia, kalau penjelasan Syekh Shalal Fauzan, walaupun dia meminta untuk bertobat, dia bertobat, maka tobatnya tetap tidak diterima. Ya, dia tetap dibunuh sebagai hukuman had. Ya, dia tetap dibunuh hukuman had. Adapun tobatnya nanti benar atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdasarkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terkait dengan hukuman bagi penyihir, an Jundub marfu'an, dari sahabat Jundub secara marfu, Rasulullah pernah bersabda, hadus sahiri dorbatun bisayib. Hukuman had bagi seorang penyihir adalah dipukul dengan pedang. Maksudnya hukuman bunuh. Hukuman had ini adalah hukuman yang dia ditegakkan di mana? Di dunia. Ya, di dunia. Seorang pelacur misalnya, walaupun dia sudah bertobat dan kasusnya sampai kepada amir, walaupun dia sudah bertobat, maka hukuman had tetap dijalankan. Ya, adapun dia tobatnya benar atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hukuman had bagi seorang penyihir, yaitu dibunuh, dia bertobat atau tidak. Kemudian juga fi sahih al-Bukhari an Bajala, dari sahih Bukhari dari Bajala an Ibnu Abda qala, beliau berkata, kataba Umar bin Khattab ani kutulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab telah menetapkan, bunuhlah setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Qala, maka Bajala mengatakan, faqatalna thalatha sawahir. Maka kami pun membunuh 3 orang penyihir. Wa saha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sah dari Hafsah radhiyallahu anha, itu anaknya Umar bin Khattab, annaha amarat biqatli jariyatin laha shaharatha faqutilat. Bahwasanya beliau pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya. Maka budak itu pun dibunuh. Di dalam kitab At-Tamhid, di sana Syekh Al-Usy membawakan beberapa pendapat tentang hukuman sahir. Ada 3 pendapat. Yang pertama, ini dibunuh secara mutlak. Ya, jadi orang yang melakukan sihir maka dibunuh, yuktalu mutlakan, karena dia riddah telah keluar dari Islam. Li'annahu la yakunu sihru illa bisyirkin. Karena tidaklah mungkin terjadi sihir kecuali dengan kesyirikan. Jadi pendapat yang pertama, dibunuh secara mutlak. Karena orang yang melakukan sihir pasti melakukan kesyirikan. Yang kedua, annahu yuqtalu riddatan idza kana sihruhu bisyirkin. Pendapat yang kedua, ini kalau tidak salah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Ya, yaitu apabila sihirnya, annahu yuqtalu, dia dibunuh, riddah, dibunuhnya karena riddah, berarti dianggap keluar dari Islam, jika sihirnya mengandung kesyirikan. Tapi kalau sihirnya tidak mengandung kesyirikan, karena Imam Syafi'i itu membagi sihir, terbagi menjadi 2, sihir yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, meminta tolong kepada syaitan, maka ini hukumnya adalah syirik akbar. Ada sihir, tapi di dalamnya tidak ada unsur peribadatan kepada syaitan, tapi dengan perantara obat-obatan atau asap ataupun yang semisalnya. Ya, kalau sihir yang seperti ini, jika sampai membunuh, ya, mashurnya orang yang disihir, maka dia dibunuh, yuktalu haddan, sebagai bentuk hukuman apa? Had. Ya, bukan karena dia apa? Riddah, bukan. Tapi karena had. Idza kana sihruhu ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fi isyraq. Ya, jika sihirnya sampai pada membunuh orang lain dan di dalam sihirnya tidak ada unsur kesyirikan. Ya, seperti menyihir dengan obat-obatan. Jadi kalau Imam Syafi'i merinci bagaimana bentuk sihirnya. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu annahu yutraku amruhu ilal imam. Ya, hukumannya ini diserahkan kepada imamnya. Mungkin beliau berdalil dengan kisah yang tadi kita sampaikan, tatkala Rasulullah tersihir oleh seorang penyihir Yahudi. Ya, Rasulullah memandang nih, ya, beliau pada saat itu adalah seorang pemimpin, kemudian melarang para sahabat untuk membunuh penyihir tersebut. Ya, karena ada suatu sebab. Berarti ini diserahkan kepada siapa? Kepada sang pemimpin. Ini diantara pendapat dari para ulama tentang hukuman sihir. Mungkin sampai sini, mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan jelaskan tentang diantara cara membentengi diri dari sihir dan penjelasan dalil yang menunjukkan akan haramnya sihir. Kalau ada pertanyaan, mungkin antum bisa tulis di kertas selembar dan nanti insya Allah kita akan menjawabnya besoknya. Sebelum kita menjelaskan pelajaran kita, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.